Nyo, kita nonton ondel-ondel. Nyo, nyo, kita ngarak ondel-ondel. Nyo, ondel-ondel ada anaknya. Boy, anaknya ngigel teriteran. Boy, mak bapak ondel-ondel ngiping. Ser, ngarak pengantin disunatin. Pada surat-surat tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jejing krakan krak kepala nyenya lebok kobaran bul yang ngarap pada kebingungan lu disiramin air comberan. Pada surat-surat tangan iseng ngejailin kepala anak ondel-ondel taruhin puntungan rambut kebakaran anak ondel-ondel jejing krakan krak kepala nyenya lebok kobaran bul yang ngarah kepada kebingungan lu disiramin air comberan. Hore! Hore! Hore!